Mitra bisnis, selain mengutip pernyataan John Perkins dalam buku Convention of an Economic Hitman, tajuk perang modern dalam web quickyandy.com juga mengutip kesaksian dari mantan pejabat Amerika Serikat, Bradley Simpson, yang ditulis dalam salah satu buku yang berjudul Economy Sweet Gun, yang pada prinsipnya juga menggambarkan secara jelas serta transparan mengapa Indonesia sampai menjadi negara korban perang modern yang tidak menggunakan kekuatan senjata. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, inilah perbincangan Pas FM bersama Quick Yangi. Baik Pak Quick, seperti apa paparan Bradley Simpson tentang cara-cara Amerika menjadikan Indonesia sebagai korban perang modern yang dihisap kekayaannya? Itu judulnya Economies with Guns. Lalu di sini, dalam bab terakhir, itu jelas Bradley Simpson tidak punya pendapat sendiri, dia hanya mengutip apa yang dikatakan Lyndon Johnson, apa yang dikatakan oleh Kongres. Itu mereka terus menerus merumuskan kebijakan-kebijakan bagaimana mengendalikan Indonesia. Bab yang terakhir mulainya setelah Pak Harto berkuasa dan khusus mengenai ekonomi. Lantas seperti apa strategi mereka untuk menguasai Indonesia, Pak Kuy? Di situ ditulis, Wijoyo sebagai menteri ketika menyusun undang-undang penanaman modal asing, itu minta bantuan dari seorang Amerika. Dan orang Amerika itu dikirim dari perusahaan yang namanya Van Sickle Associates di Denver. Nah, kenapa dia minta bantuan itu? Karena perusahaan itu baru saja menandatangani ketika itu, menandatangani dua buah kontrak. Kontrak yang memberi pekerjaan lah kepada mereka. Terus draft undang-undangnya itu jadi oleh Pak Wijoyo dikirim ke Kedutaan Amerika di Jakarta dengan permintaan supaya dirubah-rubah sesuai dengan kepentingan Amerika. Lalu kemudian Kedutaan Amerika mengirimkan ke Washington DC di Kementerian Luar Negeri dan ahli-ahli hukumnya Kementerian Luar Negeri mengembalikan dengan koreksi yang isinya mengatakan bahwa ini harus dirubah, karena ini yang diminati oleh perusahaan Amerika yaitu tambang. Kok BUMN kok juga diperbolehkan, kok sudah menguasai gitu, supaya itu ditiadakan. Dan Wijoyo nurut 100%. Demikian Quick Yangi. Beni Rahmadi, Pas FM.